السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنكمل ما بدأنا به ونسأل الله جل وعلا حسن الختام وأن يرزقنا جميعا السداد في القول والرشاد في العمل والإخلاص فيهما، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لسلوك سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يتوفانا وهو راض عنا. من الأمور ومن الأسباب التي ينجو بها بإذن الله جل وعلا العبد من الفتن وينأى بنفسه عن الوقوع فيها، تقوى الله جل وعلا، وكيف تكون تقوى الله منجاة من الفتن؟ ذلك أن من اتقى الله جل وعلا لا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن كان يتقي الله جل وعلا فإنه لا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا كان في قوله ذلك أو في فعله أو في اعتقاده مراقبا لربه سبحانه وتعالى. ولأن كثير من الناس يقعون في الفتن بسبب عدم حفظ ألسنتهم وبعدم ضبط أفعالهم، فتكون هذه الأمور وهي منافية للتقوى سبب في وقوعهم في الفتن. ولذا أمر الله جل وعلا بتقواه في أيما آية، قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وكثيرة هي الآيات في التقوى، وعندما جاء بعض السلف يعرف التقوى قال: هي عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن يتقي الإنسان الفتن، ويتقي الإنسان الذنوب، ويتقي الإنسان كل أمر يبعده عن ربه جل وعلا. ولذا أرشد رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام إلى أمر التقوى حين قال: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان يكون الإنسان يجب عليه أن يتقي الله، سواء أكان في البيت يتقي الله في نفسه وفي زوجه وفي أولاده وفي أبويه، وإن كان في السوق يتقي الله في سمعه، ويتقي الله في بصره، ويتقي الله في يده ورجله، في كل مكان يتقي الله، في المسجد يتقي الله، بين إخوانه يتقي الله جل وعلا، لئلا يحدث فتنا ولا يكون سببا لنشوء المصائب والخلافات والتفرق. فإن من كان هذا حاله كان غير متق لله جل وعلا، لأن تقوى الله تدفع الإنسان إلى أن يقوم بما يحبه الله جل وعلا، وتقوى الله تدفع الإنسان إلى أن يقوم بما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا هذه التقوى كان لها منزلة عند الله جل وعلا، فإنه أخبر سبحانه بأنه يتقبل الطاعات من أهل التقوى، قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين الذين يراقبونه في السر والعلن، يراقبونه في جوارحهم، ويراقبونه في أوامره وفي نواهيه، ويراقبونه في خلقه. ولذا معشر السلفيين، ينبغي أن يكون الواحد منا مفتاح خير، مغلاق شر، وأن يكون أهل السنة والجماعة هم القدوة الحسنة، لأنهم اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جل وعلا بعد ذكر أنبيائه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فيكون السلفي قدوة في مجتمعه، قدوة في بيته، إن خرج في الشارع فهو قدوة، وإن دخل المسجد فهو قدوة، وإن تعامل مع الناس في البيع والشراء فهو قدوة. يبين لهم أن السلفي لا يعرف الغش، وأنه يحفظ جوارحه من الحرام، وأنه يتقي الله جل وعلا ولا يفرق بين المسلمين، وأنه متمسك بعقيدته ومتمسك بمنهجه، ويدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، ويدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه يتبع قول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في ولائه وبرائه لا يوالي ولا يعادي إلا لأجل الدين، ولا يهجر إلا لأجل الدين، ولا يصافي ولا يؤاخي إلا لأجل الدين، لأنه يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في ذكر السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان اجتمعا في الله وتفرقا عليه. أي لم تجمعهم الدنيا ولم تفرقهم الدنيا، إنما اجتمعا على طاعة الله جل وعلا. فالإنسان إذا اتقى الله جل وعلا كان قدوة صالحة في الخير، وكان بعيدا عن مسلك أهل الفتن، وبعيد عن طريق أهل الفتن الذين يثيرون المصائب على الناس ولا يتقون الله جل وعلا في خلقه. بسم الله. setelah Syekh hafizahullah taala menyampaikan mukaddimah, maka beliau mengatakan dalam kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesudahan yang terbaik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ucapan yang baik, amalan yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbagai macam fitnah, serta Allah mudahkan kita semua untuk menempuh manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita semua wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan dari berbagai fitnah adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan keselamatan dari berbagai macam fitnah? Maka kita katakan taqwallah akan menyelamatkan seseorang dari fitnah, karena seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan bertutur kata kecuali dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan suatu amalan kecuali apa yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan suatu perilaku dan tindak tanduk kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara rahasia mengapa taqwa Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu jalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari berbagai macam fitnah. Banyak orang terjatuh ke dalam fitnah dikarenakan jauhnya ia dari taqwa Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak bisa menjaga lisannya, ia tidak bisa menjaga perbuatannya. Semua apa yang ia lakukan jauh dari taqwa Allah. Akhirnya ia pun terjerumus ke dalam fitnah. Akhirnya ia terjatuh ke dalam fitnah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di dalam ayat-ayatnya mengingatkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum," wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru seluruh umat manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertutur katalah kalian dengan tutur kata yang baik. Dan ayat-ayat lainnya yang sangat banyak di dalam Al-Quran yang mengandung pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi dari takwa? Di antara ulama salaf ada yang mendefinisikan bahwasanya takwa Allah adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, yang dibangun di atas cahaya dari Allah, yang dibangun di atas ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula taqwa Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurin minallah, dengan dibangun di atas ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari memberikan nasihatnya kepada salah seorang sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Suatu wasiat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya, dan tentunya wasiat ini berlaku bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya takwa Allah berlaku di semua tempat. Ketika seorang berada di rumahnya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan dirinya, terkait dengan istrinya, terkait dengan anak-anaknya, dan juga terkait dengan orang tuanya. Menegakkan takwa Allah dalam kehidupan di rumahnya. Demikian pula ketika seseorang berjalan di pasar, maka hendaknya ia menjaga takwa Allah dengan berusaha menjaga pendengarannya, menjaga matanya dari berbagai hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menjaga tangannya dan kakinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah ketika seorang berada di masjid. Bertakwa kepada Allah manakala seseorang berada di tengah-tengah saudaranya, di tengah-tengah kaum muslimin, dengan semaksimal mungkin berupaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menjadi sebab fitnah bagi kaum muslimin, tidak menjadi sebab terpecah belahnya kaum muslimin. Demikianlah seorang muslim hendaknya berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat manapun ia berada dan dalam kesempatan apapun ia berada. Taqwa Allah ketika dimiliki oleh seseorang akan menjadikan seseorang semakin lurus berada di atas jalan yang benar, semakin kokoh untuk senantiasa berpijak di atas prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin jauh dari apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta jalan yang tidak sesuai dengan jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ma'asyiral muslimin, taqwa Allah mempunyai manzilah, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menerima suatu amalan kecuali dari mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang senantiasa merasa dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, baik ketika di tempat yang ramai ataupun tempat yang tersembunyi, orang-orang yang senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah untuk kemudian dikerjakannya, dan memperhatikan larangan-larangan Allah untuk kemudian ditinggalkannya, orang-orang yang benar-benar menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dengan makhluknya, berhati-hati untuk tidak menyebabkan sesuatu yang menghancurkan, yang memecah belah barisan kaum muslimin. Ma'asyara ahli sunnati wal jamaah, Sesungguhnya takwa Allah merupakan amalan yang mulia dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah wal Jamaah hendaknya orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan takwa Allah, benar-benar menjalankan takwa Allah dalam sendi-sendi kehidupan ini, sehingga Ahlu Sunnah wal Jamaah merupakan kunci kebaikan dalam di tengah-tengah masyarakatnya. Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai penutup pintu fitnah, pintu kejelekan di tengah-tengah masyarakatnya. Ahlu Sunnah wal Jamaah as-salafiyin merupakan qudwah hasanah bagi masyarakatnya, karena Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mana mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam kehidupannya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh-sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan terbaik bagi kalian semua. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para nabi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya mereka-mereka itulah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka itulah hendaknya kalian bersuri teladan. Ahlu sunnah wal jamaah hendaknya benar-benar memperhatikan takwa Allah. Takwa Allah ketika berada di masjid, takwa Allah ketika berada di jalan, takwa Allah ketika bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, apakah muamalah jual beli ataukah yang lainnya. Ahlu sunnah wal jamaah bukanlah mereka-mereka yang mempunyai sifat memecah belah umat. Ahlu sunnah wal jamaah justru orang-orang yang membangun dakwahnya di atas ilmu, di atas basirah, di atas hikmah, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'ibati bil hikmati ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'ibati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah umat manusia kepada jalan Rabbu, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bil hikmah, dengan hikmah, dan juga dengan pengajaran yang baik, serta dengan berdialog, diskusi dengan mereka dengan cara yang terbaik pula. Ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang membangun prinsip al-wala, kecintaan, wal-bara, dan kebencian, semata-mata karena agama, semata-mata karena manhaj, bukan karena yang lainnya. Ahlu sunnah wal jamaah ketika menghajar, ketika berkawan, ketika berteman, semuanya dibangun atas prinsip-prinsip manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari ketika menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara mereka 2 orang yang berkumpul bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala, membangun kecintaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan, hendaknya ahlu sunnah wal jamaah menjadi orang-orang yang benar-benar memegang teguh prinsip takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa Allah, kita semua dapat menjadi qudwah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Dengan takwa Allah pula, kita semua akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam jalan yang mengantarkan kepada fitnah. Ma'asyir al-ikhwati al-fudala, ومن أسباب النجاة من الفتن البعد عن أهلها. البعد عن أهلها سبب عظيم وأبرز أهل الفتن هم أهل البدع والأهواء. قد حذرنا ربنا جل وعلا, حذرنا رسوله عليه الصلاة والسلام من مجالسة الذين يشوشون على الناس أمر دينهم, وأهل البدع يتصدرون هذا الأمر وهو التشويش على المسلمين. قال الله جل وعلا, وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال جل وعلا, ولا تركن إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أهل البدع من الظالمين للناس, الظالمين لدين الله جل وعلا بما أحدثوه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام, حذرنا من مصاحبة أهل البدع ومعاشرتهم, لأنهم سبب في نزول البلايا وسبب في حدوث القلاقل والفتن. قال الله, قال عليه الصلاة والسلام, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وجعل العلماء هذا الحديث أصلا في هجران أهل البدع في منابذتهم. ولذا أجمع أهل السنة على مفاصلة أهل البدع والتحذير من البدع ومن أهلها, وأن النجاة كل النجاة إنما هو في اتباع السنة, والهلاك يكون باتباع البدع وفي مصاحبة أهل البدع, لأنهم يدخلون على الإنسان ما ليس من دين الله جل وعلا. ولذا كان بعض السلف كمحمد بن سيرين رحمه الله شديدا على أهل البدع, ولا يرضى أن يجالسوه, بل حينما جاء رجل ليقرأ عليه القرآن في بيته قال له محمد بن سيرين, لا تقرأ, إما أن تخرج وإما أن أخرج أنا, وهو قرآن, فكيف بمن ذهب إلى أهل البدع في عقر دارهم ويشتري كتب أهل البدع ويسمع أشرطتهم؟ فهذا يخالف ما كان عليه سلف الأمة, لأن في اجتناب البدع حرص على التمسك بالدين، حفاظ على العقيدة. وإذا كان بعض السلف كالإمام أحمد يرى أن من جالس أهل البدع فهو منهم، سئل عن رجل فقال مع من يمشي؟ قالوا مع القدرية. قال هو قدري. ولذا كان يقول الأوزاعي رحمه الله: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، أي مع من يمشي. كثير من الناس ومن الشباب الذين اعتنقوا مذهب التكفير للمجتمعات، وربما كفر بعضهم أباه وكفر أمه وكفر زوجه، إنما كان سبب ذلك مجالسته للخوارج التكفيريين. كثير من الشباب ذهب واعتنق بعض الحزبيات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وحصلت منه البيعة البدعية لغير ولي الأمر، إنما بسبب المجالسة أهل البدع. ولذا كان بعض السلف يقول: لأن يمشي ولدي مع شارب الخمر خير أو أهون من أن يمشي مع المبتدع، أهون من أن يمشي مع المبتدع. ولذا يرى أهل السنة ويقررون هذا في كتبهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن البدع أعظم من المعاصي. ولذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة يتقرب بها الإنسان بفعلها إلى الله جل وعلا ويرى أنها دين، وأما المعصية فيعرف الإنسان من نفسه التقصير، ويعرف أنه يذنب، وربما كان في نفسه أن سيتوب ولو بعد حين. ولذا ذكر الإمام البغوي وجاءت كثير من الآثار في كتب الاعتقاد كالشريعة للعلامة للإمام الآجري، شرع اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي والإبانة لابن بطة، الآثار الكثيرة عن السلف في هجران أهل البدع. بل ذكر ابن بطة رحمه الله بعد قوله، بعد إراده لقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبعد عنه. قال الإمام ابن بطة رحمه الله بمعنى كلامه: ويدخل في هذا أهل البدع، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يثق بفهمه أو يثق بنفسه ويرى أن مجالسة أهل البدع لا تضره، فإن أهل البدع لهم أساليب في الدخول على الإنسان وفي إقناعه bima hum alaihi min al-batil. ولذا قال الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الوجوه المبيضة هي التي اتبعت رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي عملت بسنته وصارت على عقيدته. أما الوجوه المسودة فهي وجوه أهل البدع والأهواء الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا عقيدته وحاربوا سنته صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن عباس في هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع. معاشر الإخوة الفضلاء, di antara sebab keselamatan dari fitnah adalah menjauhkan diri-diri kita dari para pembawa fitnah tersebut. Para pembawa fitnah, mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya, yang apabila kita dekat dengannya, maka akan terjerumus ke dalam fitnahnya pula. Di antara orang-orang yang menonjol dari kalangan para pembawa fitnah adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka-mereka, para pembawa bid'ah dan para pembawa bid'ah dan mengekor hawa nafsu di dalam memahami agama ini, yang jauh dari prinsip-prinsip Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melarang kita semua untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang merusak agama tersebut, para pembawa fitnah dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim ketika menyebutkan orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya dan dengan hawa nafsunya, ketika engkau melihat mereka-mereka yang berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan kepada pembicaraan selainnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah kalian dekat kepada orang-orang yang berbuat zalim. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian mendekat kepada orang-orang yang zalim itu hingga kalian bisa mendapatkan azab an-nar. Di antara orang-orang yang zalim adalah ahlul bid'ah wal ahwa, para pembawa bid'ah yang jauh dari bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim, yang enggan untuk mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Justru mereka mengambil sesuatu yang tidak berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di dalam banyak hadisnya telah memperingatkan kita semua dari berduduk-duduk ataupun berkawan dengan ahlul bid'ah, karena sungguh berkawan dengan ahlul bid'ah merupakan sebab datangnya musibah, sebab terjerumusnya seseorang ke dalam fitnah. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang berpijak di jalan Rasul, yang berpijak selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menempuh jalan bukan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fahdaruhum, maka jauhkanlah oleh kalian mereka-mereka itu. hindarkanlah di diri kalian dari mereka-mereka itu. Kemudian ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka sepakat, mereka berijma' tentang wajibnya menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah dan para pembawa bid'ah tersebut. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya bid'ah merupakan sebab kebinasaan. Bid'ah dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jelaslah bagi kita tentang tercelanya bid'ah dan juga tercelanya ahlul bid'ah, serta kewajiban untuk menjauhi keduanya, menjauhi bid'ah dan menjauhi ahlul bid'ah. Sebagaimana yang kita telah tahu dalilnya dari Al-Quran, yang telah kita tahu dalilnya dari hadis Rasulullah SAW dan juga ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Kita lihat sebahagian dari as-salafus salih. Di antara mereka adalah al-imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk seorang yang sangat keras terhadap ahlul bid'ah. Beliau tidak mau untuk duduk bersama ahlul bid'ah. Bahkan tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang mubtadi'. Sampai-sampai beliau mengatakan, la taqra', ketika ada ahlul bid'ah wal ahwa mau membacakan ayat Al-Quran kepada Ibnu Sirin rahimahullah, beliau menyatakan, la taqra', jangan kau baca. Imma an takhruja wa imma an akhruja. Tinggal kamu pilih, apakah kamu keluar dari rumahku ini atau aku yang keluar. Demikianlah Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala sangat berhati-hati untuk bermujalasah dengan ahlul bid'ah. Bahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran pun dari seorang mubtadi', beliau enggan karena khawatir tertarik kepada bacaannya dan terjerumus ke dalam bid'ahnya. Lalu bagaimanakah ma'asyiral muslimin dengan orang-orang yang sengaja datang ke tempat-tempat mereka, ke tempat-tempat ahlul bid'ah, bertanya kepada mereka, belajar dari mereka, membaca kitab-kitab mereka dan lain sebagainya, maka yang seperti ini benar-benar sangat membahayakan orang-orang yang terfitnah dengan ahlul bid'ah wal ahwa tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya seorang yang duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, maka ia termasuk dari mereka. Demikian pula ketika beliau ditanya tentang seseorang, maka Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, dengan siapa ia berkawan? Siapa kawan dekatnya? Maka dikatakan kepada Al-Imam Ahmad bahwasanya kawan dekatnya adalah seorang qadariyah, seorang yang berpemahaman anti takdir. Maka Al-Imam Ahmad menyatakan, kalau begitu dia adalah seorang qadari. Begitu pula Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, man khafiyat alaina bid'atuhu lam yakhfa alaina ilfatuhu. Barang siapa yang tidak tampak kepada kami bid'ahnya, samar kepada kami bid'ahnya, maka tidak akan mungkin tersembunyi bagi kami dengan siapa ia berkawan. Walaupun ia tidak menampakkan bid'ahnya dan kita tidak mengetahui kesesatan-kesesatannya, maka itu akan tersingkap ketika ia ternyata seorang yang berkawan dengan ahlul bid'ah. Kemudian, manakala kita perhatikan para pemuda yang terjatuh ke dalam fitnah takfir, bermudah-mudahan untuk mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan kawannya, mengkafirkan orang tuanya, sungguh diantara sebab terjerumusnya para pemuda tersebut kepada pemahaman-pemahaman sesat itu dikarenakan mereka duduk-duduk bersama kaum khawarij, dikarenakan mereka berpaham dengan pahamnya kaum khawarij, dikarenakan mereka menimba ilmu dari kalangan khawarij tersebut atau membaca buku-bukunya. Dengan bergaul dengan mereka, maka akhirnya mereka terperangkap ke dalam bid'ah-bid'ahnya dan akhirnya melakukan bai'at kepada para pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok tersebut. Padahal yang demikian itu bukan bai'at yang syar'i yang dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara as-salafus salih mengatakan, sungguh ketika anakku jalan bersama seorang peminum khamr, itu bagiku lebih ringan daripada dia berjalan dengan ahli bid'ah. Mengapa demikian? Karena memang berjalan berkawan dengan ahli bid'ah merupakan perbuatan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu juga, ma'asyiral muslimin, kita dapatkan para ulama as-salaf seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasannya bid'ah lebih besar dari kemaksiatan. Bid'ah lebih berbahaya dari perbuatan maksiat. Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasannya bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika iblis menebarkan bid'ah kepada umat manusia, maka para pelakunya tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika iblis berhasil menjerumuskan seseorang dalam kemaksiatan, maka disadari ataupun tidak disadari, seorang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan itu akan merasakan dalam kalbunya bahwa apa yang ia lakukan ini adalah salah. Kemudian bila kita lihat para ulama kita di dalam karya tulis mereka seperti Al-Imam Al-Baghawi dan juga Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Imam Al-Lalika'i di dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan juga Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah, benar-benar mereka menyebutkan tentang kewajiban untuk menjauhkan diri dari ahli bid'ah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ketika Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar kemunculan dajjal, hendaknya ia menjauhkan diri darinya. Dari sini beliau mengambil suatu faedah, mengambil suatu kesimpulan bahwasannya masuk di dalam hadis ini ahlul bid'ah. Ketika seseorang mengetahui tentang seorang mubtadi', seorang pembawa bid'ah, maka hendaknya dia berhati-hati dan menjauhkan dirinya dari seorang mubtadi' tersebut, karena jiwa ini tidak akan aman dari kesesatannya. Mereka pandai untuk menyajikan bid'ah-bid'ahnya dan mengemasnya dengan kemasan-kemasan yang indah. Hati-hatilah dari ini semua. Kemudian berikutnya, ahlu sunnah wal jamaah tentu berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlu sunnah wal jamaah di hari kiamat wajahnya putih berseri-seri, sedangkan ahlul bid'ah wajahnya hitam pekat, penuh kemasaman. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, suatu hari manakala wajah-wajah itu ada yang putih berseri dan ada yang hitam. Ibnu Abbas rahimahullah menyebutkan bahwasannya yang putih dan berseri-seri itu adalah wajah ahlu sunnah wal jamaah, sedangkan yang hitam pekat itu adalah wajahnya ahlu bid'ah. ذكر الأسباب التي ينجو بها الإنسان من الفتن كثيرة فيما سبق لعله كفاية. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه مرضاته وأن يجعلنا ممن يتقيه حق تقاته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلمين كثيرا. Kami rasa apa yang kami sebutkan tentang sebab-sebab keselamatan dari berbagai macam fitnah ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan-Nya kepada kita semua dan juga memberikan takwa kepada kita untuk bisa meraih takwa yang sebenar-benarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.